aku. Lancar-lancar saja kisah cinta kau dan aku. Kau selalu banyak waktu bila ku ingin bertemu. Oh sungguh senangnya, alangkah indahnya saat kita berdua selalu bersama. Tapi kini masa-masa indah itu tak berubah. Kau selalu tak punya waktu bila ku ingin bertemu. Oh sedihnya aku, kau sakiti aku. Kau selalu saja pergi bersama teman-temanmu. Kau selalu di jalan sampai jauh tiap malam. Dan bodohnya aku bila harus menunggu. Maafkan aku bila ku tak mampu lagi bertahan. Tetap bersamamu membuat jantungku mati perlahan. Ini yang terbaik dan ada yang menarik. Ternyata meninggalkanmu membuat umurku panjang.